Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa di hari yang penuh dengan kemuliaan, di waktu-waktu yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang karim, bulan Ramadan yang mulia, kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menambah pengetahuan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih baik daripada itu adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita jauh bisa lebih berubah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, terutama sekali di dalam melakukan kebaikan. Hari ini kita akan mengkaji ayat ke-93 dari surah Al-Mu'minun yang akan mengajarkan kita bagaimana doa-doa yang harus kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka. Para pendengar rahimakumullah, di dalam surah Al-Mu'minun ini, terutama sekali di penghujung-penghujung penutup ayat dari surah Al-Mu'minun, kita akan diajarkan banyak sekali tentang bagaimana kita melantunkan doa. Ayat kita pada hari ini, kemudian besok akan ada doa, Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Wahai Tuhanku, jangan engkau letakkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tolong ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Bahkan nanti kita akan diajarkan tentang bagaimana orang-orang yang berada di dalam neraka akan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa doa atau permohonan atau harapan itu adalah sesuatu yang pasti diinginkan oleh manusia, sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang akan tetap keluar dari mulut kita yang indah ini, karena itu adalah keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Karena di dalam kehidupan ini kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada tuntunan dari Sang Maha Penguasa. Karena di dalam kehidupan ini kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan kecuali karena keredaan dari Sang Maha Penguasa, sehingga akhirnya memberikan yang kita inginkan. Oleh karena itu, keberadaan kita di bulan Ramadan ini sebagai salah satu bulan mustajab doa, sebagai salah satu bulan di mana kita bebas untuk melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melantunkan doa, maka aku akan terima, kata Allah, tidak hanya di penghujung malam saja. Kapan saja di bulan Ramadan, Allah dengan kasih sayangnya akan membukakan pintu yang seluas-luasnya kepada kita. Terutama sekali karena kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan akan menutup, maka salah satu fenomenanya adalah banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi untuk membeli baju anak-anak kita, istri kita, untuk membeli kue-kue atau membuat kue-kue dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kondisi kita berharap agar kita menutup Ramadan kali ini dengan baik, kita menjalani Syawal nanti dengan baik, hari raya dengan baik, penuh dengan keindahan dan kenikmatan, maka tetaplah lantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq dan juga Ustaz Jenal, yang akan memberikan gambaran lanjutan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini berkaitan dengan doa. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Perdana, ayat ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah perintah kita sebagai umat Islam pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa saat melihat azab, tidak saja azab di dunia, tidak saja azab di akhirat, tapi juga azab di dunia. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Ini gabungan dari ayat 93-94. Artinya, kalau kita melihat azab, yang menurut kita itu azab dari Allah sebagai bonus azab sebelum mendapatkan azab di akhirat kelak, maka doalah seperti doa ini. Kalau orang itu tersiksa, tidak harus kita mengatakan rasakan syukurkan kepada dia, tetapi introspeksi dirilah agar kita tidak menjadi orang zalim sebagaimana orang zalim yang kita lihat di hadapan mata kita di mana dia tersiksa pada waktu itu. Jadi di sini kezaliman itu mendatangkan azab. Maka orang yang beriman itu berlindung kepada Allah dari melakukan kezaliman agar terhindar azab. Kita di bulan Ramadan ini kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Kalau tidak bisa melakukan kebaikan, minimal jangan lakukan kejahatan. Karena apa? Karena tindakan kita yang tidak melakukan kejahatan itu sendiri adalah kebaikan. Maka kenapa akhirnya timbul tidurnya orang puasa itu ibadah? Karena boleh jadi dengan tidurnya memberi semangat bagi dia untuk bekerja dan berbuat di saat bangun, atau tidurnya itu mencegah dia dari perbuatan jahat dan mungkar, dan itu lebih baik. Maka doa adalah senjata mukmin yang paling ampuh. Di sini kita akan diajarkan bagaimana mencegah dari perbuatan kezaliman yang mungkin kita tidak sengaja melakukannya, tetapi itu menyakitkan orang lain, dan kita cepat-cepat minta maaf dalam suasana Ramadan ataupun Lebaran nantinya. Ya, ayat ini menegaskan seorang mukmin haruslah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Allah. Godaan setan itu adalah bukan saja kita yang ikut serta di dalamnya, tapi juga yang tidak ikut serta di dalamnya akan goyah juga kalau seandainya dia itu melihat apa yang ia lihat, sehingga dia dapat berbuat yang tidak baik. Karena contohnya dua orang berbuat atau berantem, satu orang yang lain melihat itu, dia mencela, dia mengapakan kebaikan orang, menutupi selama ini kebaikannya, sehingga itu juga tidak mendatangkan kebaikan. Maka seperti yang bilang oleh Dr. Haji Zainal Arifin, diam orang itu juga adalah merupakan sebuah kebaikan. Kalau dia tidak dapat berbuat baik dengan diamnya, itu adalah hal yang lebih bagus. Makanya dianalisir dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu dengan kata-kata as-sumtuh wal hikmah. Jadi diamnya kita itu adalah mengandung hikmah. Tapi janganlah as-sumtu itu niqamah, artinya membawa dendam. Maka itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu doa yang diajarkan kita khususnya dalam kajian ini adalah Allah merintahkan kita dengan doa Rabbi falataj'alni fil qaumiz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku, atau janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim. Itulah doa kita. Karena kita tidak akan mampu menguasai dan menganalisa segala sesuatu itu, mestilah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fajrul, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Menarik sekali yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, membukakan wawasan kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Banyak harus yang kita lakukan, bahwa berbuat baik itu adalah suatu momen yang sangat besar sekali yang harus kita manfaatkan dan kita pergunakan di bulan yang penuh dengan keagungan ini. Karena dengan berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat yang begitu banyak, sangat banyak kepada kita. Dan kalau kita berpuasa dengan baik, maka surgalah yang akan menjadi janji Allah yang terbaik buat kita. Begitu juga kalau ternyata kita tidak mampu untuk berbuat baik, maka jangan melakukan tindakan keburukan. Sebagaimana tadi sudah sampaikan oleh narasumber kita, minimal tahan diri untuk tidak melakukan keburukan, dan jangan ditampilkan kepada orang lain kalau ternyata kita masih juga sanggup melakukan keburukan di bulan yang mulia ini. Kalau tidak sanggup puasa, maka jangan tampilkan kita makan di hadapan orang lain. Kalau tidak sanggup untuk salat ke masjid, maka jangan larang orang untuk salat ke masjid. Misalnya, kalau tidak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak mampu untuk berbicara, tidak mampu untuk menahan emosi, jangan tampilkan di hadapan orang lain sikap kita yang tidak baik sehingga akhirnya mengganggu orang yang sedang melakukan kebaikan. Minimal itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga bulan mulia ini agar tetap suci daripada keburukan, agar tetap baik di dalam perjalanannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.